Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kami dari Aql Islamic Center ingin berbagi kebahagiaan, berbagi nikmat, walaupun belum banyak nih ya. Hari ini kita mulai dan mudah-mudahan bisa tiap bulan. Doain ya. Paketnya untuk 450 orang atau keluarga. Doain ya, mudah-mudahan lancar supaya bisa setiap bulan gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya cuma satu saja. Agar kita semua bisa masuk surga bareng-bareng. Itu aja. Jadi nggak ada partai politik, nggak ada punya kepentingan apa-apa. Selain ingin bersaudara, ingin saling berkenalan, saling berbagi. Salah satunya nanti gerakannya di sini sebetulnya. Ini insya Allah nanti akan meluas di mana-mana. Kami cuma minta didoakan, ya, minta didoain sama bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dakwah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk akhirat kami semua. Mau gak nih doain? Mau. Doa bapak dan ibu tuh mahal banget, ya. Doanya tuh gak seimbang dengan yang kami berikan. Doanya tuh jauh lebih hebat dari apa yang kami berikan, percaya deh. Karena kami cuma pengen doa bapak dan ibu itu memperberat timbangan amal kebaikan kami di akhirat kelak. Kalau bisa sebelum pembagian sembako kita makan bareng dulu yang enak. Setuju? Setuju. Baru bagi sembako, setuju? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekarang secara simbolis ya, ibu mewakili sebentar maju ke depan. Silakan bapak naik, ibu silakan naik ke atas. Ibu, naik ibu, silahkan. Menteri simbolis menerima sembako dari Ustaz Bastiar, silahkan.